sekarang patokan kita meniru adab gaya Rasul atau gaya timur dan barat? Ya, yang mau masuk surga Rasul yang ditirunya. Dan dia tidak peduli dengan cacian orang yang mencaci. Bapak ibu yang kami muliakan, kalau orang sekarang melihat bapak pakai kayu bawa kemana-mana, lalu cukil gigi di mana-mana, kayak dianggap tidak berakhlak enggak? Jorok amat sini orang, ya kan? Sementara Rasulullah SAW dan para sahabat kemana-mana bawa kayu siwa. Dan Rasulullah asal sholat mesti dia gosok giginya dengan kayu siwa. Setelah selesai, beliau cucuk bagian yang ujung itu, kemudian dibiarkannya masuk, lalu dimasukkan. Kita mengatakan apa bahasa kita? Yishma'izzul wajah. Wajahnya langsung seperti ini. Apa? Rasulullah itu yang dibuat. Ternyata semua yang dibuat oleh Rasulullah, termasuk kayu siwa, Pak. Kayu terbaik di muka bumi yang paling bagus untuk membantu pencernaan dan pembusukan di dalam perut. Yang bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di gigi. Yang bisa menguatkan gigi, menghancurkan segala macam kerak-kerak kerang yang payah dibuang di gigi. Dan kayu siwa adalah kayu yang terbaik untuk menetralkan berbagai macam penyakit-penyakit berat yang ada di mulut dan tenggorokan. Kayu siwa. Dan itu diisap, Pak. Kayak duduk seperti tadi. Medis internasional dari Amerika telah mengeluarkan di jurnalis mereka, duduk terbaik ketika makan adalah di mana lambung sebelah kanan terhimpit, ya, terjepit seperti ini. Ini duduk terbaik. Dan Nabi buat seperti itu. Subhanallah, apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, itulah yang terbaik. Taib, cara tidur Nabi. Enggak telungkup. Kata Rasul, tidurnya telungkup adalah tidurnya setan. Nah, kita tidurnya macam mana? Masalah akhlak, Pak. Di budaya timur ada budaya namanya sujud pada emak, pada ayah. Sujud. Itu dikatakan anaknya anak yang beretika. Anak yang berakhlak. Kalau istri bersalah pada suami, dan suami baru bisa memaafkan kalau istri mau, cium kaki suami seperti gaya orang sujud. Demi Allah. Semua gaya itu diharamkan dalam adab akhlak Islam. Tidak boleh kaum muslimin. Jadi yang mau ditiru yang mana? Rasulullah yang ditiru kalau pengen masuk surga. Terakhir, yang masuk dalam ruang lingkup agama adalah kullu ma yata'alaku bil mu'amalat. Apapun yang berhubungan dengan masalah mu'amalat. Mu'amalat ini luas. Hubungan antara manusia dengan manusia. Awas, ketika saya memberikan materi di komunitas dokter di Riau, para dokter terbelalak dan terperanjat, mereka tidak pernah membayangkan dan enggak pernah menyangka selama ini. Sebab jarang ada yang menyampaikan kalau muamalah yang sifatnya duniawi menurut persepsi mereka, ternyata inilah ruang lingkup agama 100%. Apa itu muamalah? Pertama, ma yata'alaku bil munakahat. Apapun yang berhubungan dengan pernikahan. Mulai dari mencari calon jodoh, calon istri, calon suami, menentukan mahar, menentukan bagaimana kenduriannya, ya. Kemudian siapa wali, siapa saksi, sampai kepada malam pertama, bagaimana menyetubuhi istri, bagaimana menyambut calon bayi, bagaimana ketika istri melahirkan, bagaimana terjadi perceraian, bagaimana urusan waris mewarisi, bagaimana urusan talak segala macamnya, dibahas dengan rinci dalam fikih Islam. Tidak ada ruangan gerak kita berpandai-pandai sendiri. Tidak boleh, Pak. Kalau kita ingin masuk surga, ikuti sepenuhnya seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru munakahat. Yang kedua, ma yata'allaqu bitibbiyat. Apapun yang berkaitan dengan kesehatan, penyembuhan, perobatan. Kita boleh berobat. Bahkan kalau sakit wajib berobat, sembuh urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi obatnya obat apa? Berobatnya ke siapa? Cara berobatnya bagaimana? Hah? Islam bedah itu semua, Pak. Bagaimana kalau wanita tidak ada mahram berobat kepada laki-laki, dokter laki-laki, boleh enggak? Ada adabnya, ada rambu-rambunya. Obat mana yang boleh, kalau obat ini agak makruh atau haram, boleh enggak? Sementara menurut dokter internasional, ini bisa menyembuhkan penyakit, sementara bahannya haram, tidak boleh. Asal sembuh, tapi datang pada dukun, datang pada orang pintar, boleh enggak? Haram mutlak. Diajarkan rambu-rambu tentang masalah berobat, Pak. Terus yang ketiga dalam masalah muamalat, ma yata'allaqu bitta'limiyat. Apapun yang berhubungan dengan masalah pendidikan. Ilmu apa yang boleh dipelajari, ilmu apa yang tidak boleh dipelajari. Kepada siapa kita boleh belajar, batas-batas boleh safar untuk belajar. Dan seterusnya, ini diajarkan dengan rinci dalam Islam. Boleh enggak menyekolahkan anak kita di sekolah Saferius, di sekolah Salib? Boleh enggak kita menyekolahkan anak kita ke sekolah Yahudi? Kirimkan anak wanita kita ke Kanada. Kirimkan anak wanita kita ke Swiss dan sebagainya. Boleh enggak? Rambu-rambunya apa? Ajaran agama lengkap, Pak. Lengkap. Ini tentang masalah pendidikan. Taib kaum muslimin yang kami muliakan. Begitu juga yang berkaitan dengan masalah iqtisadiyat au maliyat. Apapun yang berkaitan dengan fulus, dengan bisnis, dengan tijarah, ini berkaitan masalah agama. Utang piutang, transaksi jual beli, ya, apa yang boleh dijual, apa yang tidak boleh dijual. Kemudian bagaimana cara mengunggunkan sesuatu atau mengunggunkan sesuatu? Merahankan sesuatu. Apa bahasa Indonesianya ya? Menggadaikan, mengunggunkan. Bagaimana kita menggadaikan sesuatu? Apa itu yang riba? Apa-apa batas-batas riba? Ternyata sekarang hampir rata-rata bisnis di muka bumi ini, termasuk di Indonesia, banyak yang tidak lepas dari riba. Padahal Allah perangi riba. Wajar Indonesia diujurang kehancuran. Wajar di negara besar seperti Amerika, Eropa diujurang kehancuran. Bahkan sudah hancur, bukan lagi jurang, Pak. Karena mereka bergerak dengan riba. Sementara hampir semua kehidupan kita bergerak dengan riba. Kredit-kredit yang ada, riba. Asuransi yang ada, riba. Koperasi-koperasi, riba. Dan kita bergelut dengan itu, Pak. Masih banyak lagi urusan yang lain dengan ketamakan dan selera nafsu kita. Kita akhirnya meraup semuanya dengan peluang-peluang riba. Pintu-pintu riba. Apakah Allah ridhoi? Tidak. Qatalahumullahu anna yu'fakun. Malah Allah perangi kita di mana kita berada. Masalah bisnis, masalah uang, masalah utang-piutang dan sebagainya. Lengkap. Subhanallah kaum muslimin. Begitu juga ma yata'allaku bil fanniyat, apapun yang berkaitan dengan seni. Ini juga muamalah. Masalah musik. Musik mana yang boleh, musik mana yang tidak boleh. Semua yang petik dan tiup adalah musik setan, kata Nabi. Semua yang bisa membuat kamu lari daripada Allah dan Rasulnya, menghayal kepada dunia dan menembus kepada pintu syahwat, maka itu adalah diharamkan. Nyanyian-nyanyian yang ada menggunakan musik-musik yang diharamkan, haram. Musik-musik yang dibenarkan ini, dibatasi dalam agama. Wanita boleh enggak nyanyi? Bagaimana laki-laki kalau dia jadi penyanyi seperti apa, segala macamnya? Diajarkan dengan rapi dalam agama. Baik kaum muslimin, rincian agama full. Bapak tanya apa saja? Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, kalau ini yang dimaksud dengan agama, dan ini yang dikatakan dengan kafah, dan kami wajib ikut Rasulullah SAW, lalu kata Rasul kan urusan dunia enggak apa-apa enggak ikut beliau. Kayaknya ini udah masuk semua. Betul enggak? Betul enggak? Nah, ini yang ditanya oleh para dokter yang di Riau. Ini kayaknya udah masuk semua. Mana ruangan dunia lagi yang enggak apa-apa enggak ikut Nabi? Ternyata simple. Yang berkaitan dengan dunia dan itu tidak perlu untuk tidak ikut Nabi SAW. Ma yata'allaku bitaqniyat. Ma yata'allaku bitaqniyat. Apapun yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Inilah urusan dunia. Handphone, zaman Nabi enggak ada. Sekarang bisa kita buat. Itu namanya taqniyah, Pak. Teknologi, buatlah. Enggak perlu enggak ikut Nabi. Ya. TV, zaman Nabi enggak ada. Sekarang ada. Itu namanya teknologi. Zaman Nabi, orang bercocok tanam bisanya cuma manen sekali setahun. Sekarang karena perkembangan sains dan teknologi bisa 3 kali, 4 kali setahun. Itu urusan dunia. Silakan kamu maju dan berkembang. Untuk urusan sains dan teknologi, antum a'lamu biha, kamu lebih tahu. Silakan, majulah, karang-karanglah, buatlah. Tapi sebatas dalam urusan dunia. Tapi yang berkaitan dengan agama, jangan coba macam-macam. Jika kamu ingin masuk surga, ikut di belakang saya, maka ikuti apapun yang saya ajarkan. Lah ini semuanya Bapak Ibu, kehidupan Nabi dan para sahabat diisi dengan total. Secara kafah. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi sebuah wacana yang menyempurnakan pemahaman kita selama ini yang mungkin memaham Islam masih tajazza, masih sepotong-sepotong. Allah berfirman, Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adzab. Apakah kamu ingin mengambil agama ini setengah-setengah? Sebagian kamu pakai, sebagian lagi kamu tinggalkan? balasan orang yang melakukan hal itu di antara kamu adalah khizyun fil hayatid dunya. Allah akan hinakan dia di kehidupan dunia ini. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat kelak, yuradduna ila asyaddil azab, mereka akan diazab dengan azab yang keras dan hebat. Allah enggak suka orang setengah-setengah, Pak. Bapak kan kerja di perusahaan ini. Iya kan? Ini kerja semua di perusahaan kan? Perusahaannya beda-beda. Coba saya tanya kepada Bapak, mau enggak terima perusahaan atau bos perusahaan kita kalau dia tahu Bapak setengah hati aja kerja di sini dan memang setengah waktu dan juga setengah gaya? Mau enggak? Masuk ditentukan jam 8, Bapak masuk jam 9. Ketentuannya keluar jam 2, Bapak keluar jam 12. Pakaian seragamnya hari ini adalah pakaian biru dengan gaya yang sudah ditetapkan. Bapak masuk suka hati, pakai baju kaos oblong. Hah? Pokoknya aku kan kerja. Masalahnya kamu enggak ikut sepenuhnya peraturan yang ada. Orang macam ini insya Allah di PHK enggak? Boro-boro dia mendapatkan santunan, penghormatan, gaji, segala macamnya. Bahkan bisa-bisa dia dikeluarkan tanpa kehormatan. Tanpa dikeluarkan dengan tidak terhormat. Betul? Kita ingin masuk surga. Sementara kita tidak mau mengkafahkan hidup kita dalam Islam. Kita ingin masuk surga. Sementara syarat-syarat menjadi ahli surga harus menjadi ahli yang kafah. Oh, kalau begitu Ustaz, banyak dong dosa kami. Iya. Sementara masuk surga Allah syaratkan wajib orang yang sudah tidak berdosa. Lalu bagaimana? Kalau begitu, ente harus ikhlas dicuci dulu dari kotoran ente yang begitu banyak di azaban kubur, azab padang mahsyar, dan neraka. Setelah itu ente diganyang-ganyang di dalam neraka. Setelah ente bersih, baru ditarik, ya, baru sah menjadi ahli surga. Mau, Pak? Kalau tidak mau, maka jangan nanggung beragama. Full kafah. Full kafah. Agamakan semua hidup kita selama itu berkaitan dengan agama. Dan silahkan kita tidak terkait dengan agama selama itu berkaitan dengan teknologi dan sains. Tidak ada masalah. Semoga penyampaian ini cukup terang dan jelas. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah mengampuni saya dan Bapak Ibu semua atas masa lalu kita yang dhaif, yang lupa, yang lalai. Tetapi kalau betah enggak tahu, Ustaz, bagusnya saya enggak tahu aja Pak Ustaz. Selama enggak tahu, insya Allah enggak berdosa. Ya, ya, begitu Pak. Hah? Kalau saya tahu, kemudian masih saya laksanakan, saya jadi berdosa. Bagusnya kan enggak tahu Pak Ustaz. Akhirnya sepi pengajian di mana-mana. Gitu ya Pak ya. Allah tidak terima. Selama kita tidak tahu, sementara kedua mata untuk mencari tahu bisa melihat, kedua telinga untuk mencari tahu dapat mendengar, otak ini masih normal, hati masih bisa memahami mana yang benar, mana yang tidak, sementara tidak kita pakai untuk mencari tahu, wallahi demi Allah, Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannam. Lanjutkan. Walaqad dharana li jahannam makathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, kami sudah siapkan calon-calon penghuni neraka jahannam itu adalah orang-orang yang punya hati, punya otak tapi enggak mau memahami dan mendalami ajaran kami. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya dua mata yang bisa melihat tapi mereka enggak pakai untuk membaca ayat, baca hadis, baca kitab. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya dua telinga tapi enggak dipakai untuk dengarkan pengajian, mendengarkan tausiah dan nasihat. Ulaika kal an'am, itu orang mirip dengan binatang ternak. Coba aja lihat, binatang punya mata yang bisa melihat enggak? Saya punya ayam dulu, Pak. Ayam saya jumlahnya sempat 4.500 ekor. Ya. Saya ceramah berapi-api di depan ayam. Ayam, Pak, ayam dengar enggak apa yang saya katakan? Dengar enggak? Dengar. Dia bisa melihat saya enggak? Bisa, tapi dia paham enggak? Enggak. Maaf nih. Orang punya mata, orang punya telinga, orang punya otak hati, tapi tidak dicari untuk, dia tidak dipakai untuk mencari tahu yang berkaitan dengan urusan agama. Untuk urusan dunia aja, dia benar-benar blok matanya, Pak. Ikut training anu, ya. Walaupun keluarkan duit, dia akan ikuti. Dia akan fokus, begadang malam, beberapa hari-hari bermalam-malam, gak ada masalah. Pokoknya, bisa grade-nya naik. Bisa kualitasnya jadi naik, nanti gajinya akan naik segala macamnya. Untuk urusan dunia dia pakai semua apa yang Allah beri, tapi urusan agama yang akan memasukkannya ke surga dia tidak pakai. Maka Allah tak terima alasan. Saya sudah beri kamu dua mata bisa melihat. Kok butuh encik matuang nak mencari liang tersarah lah. Nah. Kalau buta matamu dan engkau tak mampu melihat, tak mampu membaca, maka Allah tak akan tanya. Kalau peka telingamu tuh ya wang, agak begitu kan? Dek tu yang wang, biar silakan. peka telinga, enggak mampu mendengarkan apa-apa, lalu dia jadi enggak tahu gara-gara itu, Allah akan maafkan. Tapi telinga bisa mendengar, dia bisa cari tahu. Dan mata bisa melihat, dia bisa membaca. Mulut bisa ngomong, otak bisa menerima. Kenapa enggak dipakai untuk cari tahu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu memang enggak punya ilmu, banyak bertanya dong pada yang berilmu, kepada ulama, kepada ahli Al-Qur'an, kepada ahli hadis, tanya pada mereka. Demikianlah kaum muslimin, mohon maaf lahir batin. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم.